jangan kau ganggu lagi. Belum sembuh luka hati ini karena cinta berduri. Jangan nyalakan api asmara, hitungku hati penuh derita. Sendiri.